Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari yang berbahagia ini Allah Jalla Jalaluh kembali mempertemukan kita di majelis rutin kita setiap bulan di masjid ini, di Masjid Muhajirin, yang mana kita mempelajari tentang salah satu karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tentang Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita telah membacakan beberapa dari pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan. Dan sebelum kita lanjutkan, perlu digarisbawahi bahwa pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Tidak hanya barakallahu fikum, tidak hanya terkumpul pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini. Apa yang beliau sebutkan di sini hanyalah barakallahu fikum hal-hal yang paling besar dari pembatal-pembatal keislaman yang perlu dan sangat harus kita waspadai. Wa illa di sana masih banyak dari pembatal-pembatal iman atau keislaman barakallahu fikum yang tentu semua itu disebutkan oleh para ulama di dalam kutubul aqidah. Kita telah sampai pada pembatal yang kedua, yaitu orang-orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala seorang perantara yang bisa menyampaikan permohonan dan bahkan dia bertawakal kepada perantara tersebut. Dan bahkan kekhawatiran dan ketakutan mereka kepada perantara tersebut lebih besar daripada ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan bahwa ketika mereka diminta untuk bersumpah kepada Allah, mereka berani untuk berdusta. Tapi kalau seandainya dia diminta untuk bersumpah dengan perantara-perantara tersebut, baik dia seorang wali, seorang kiai, seorang ulama, seorang ahli ibadah, dia tidak berani untuk bersumpah dengan menyebut nama-nama dari perantara-perantara tersebut kecuali dengan kebenaran. Mereka tidak berani bersumpah berdusta dengan perantara-perantara tersebut, menunjukkan bahwa rasa takut, rasa khasyah, rasa pengagungan mereka kepada selain Allah lebih besar daripada takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan bahwa mereka berdalilkan dengan ayat, sebuah ayat, dan mereka mengkiaskannya dengan barakallahu fikum dengan yang lainnya dari perantara-perantara tersebut. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan andai kalau mereka itu melakukan kezaliman atau melakukan dosa, menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu, andai mereka datang kepadamu setelah mereka melakukan dosa, fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfir lahumur rasul, dan Rasul pun meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima. Maka niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat, dan Maha Penyayang. Mereka berdalilkan di sini bahwa ketika seseorang melakukan dosa, tidak mengapa bagi mereka untuk mendatangi orang-orang soleh, dan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi tersebut memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa mereka. Ada anjuran di dalam ayat ini untuk mendatangi Nabi Muhammad Barakallahu fikum ketika mereka melakukan dosa, untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa mereka. Lalu mereka mengkiaskan ayat ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang lainnya, dan kata mereka sama saja keadaannya, entah Nabi Muhammad itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Barakallahu fikum. Maka para ulama sudah menjawab tentang ayat ini, tentang pendalilan mereka. Hal itu memang benar, kita dianjurkan untuk mendatangi Rasul ketika kita melakukan dosa. Barakallahu fikum, untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Rasul, sehingga Rasul tersebut memintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Akan tetapi, barakallahu fikum, hal itu terjadi dan dilakukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan terbukti ketika Umar bin Khattab melakukan salatul istisqa, beliau mengatakan, "Inna kunna natawassalu bi rasulika bi nabiyyika." Dahulu kami bertawassul dengan nabimu ketika beliau masih hidup. Maka sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Agar Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengampulkan dosa mereka. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya atau pembatal keislaman yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum kafara." Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin yang telah jelas kekufurannya, dan bahkan menisbatkan diri mereka dan agama mereka kepada agama-agama kufur, akidah-akidah kufur yang mengkafirkan, akan tetapi dia tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin, tidak mau mengkafirkan al-Yahud dan Nasara, au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekafiran mereka, au sahaha madhhabahum, atau membenarkan akidah mereka, madhab mereka, atau sebagian dari akidah dan madhab mereka, maka apabila dia melakukan hal-hal ini, dia telah kafir, keluar dari keislaman. Barakallahu fikum. Ini permasalahan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Barakallahu fikum, adalah permasalahan yang sangat besar sekali, pemikiran yang sangat berbahaya, dan banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang-orang muslim, menisbatkan agama mereka dengan agama Islam, terjatuh pada keyakinan atau akidah ini. Barakallahu fikum. Tidak berani mengkafirkan orang-orang musyrikin, tidak berani mengkafirkan al-Yahud dan Nasara, atau tidak mau, padahal di dalam Al-Quran, barakallahu fikum, telah terang-terang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kufar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam qul faman yamlik wa laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilaahin illa ilaahu waahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan atau meyakini akidah Trinitas sebagaimana yang diyakini oleh umat Nasara. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, barakallahu fikum, sebagai orang-orang kafir. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Barakallahu fikum. Secara tegas dan secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, bukan bagian dari keislaman dan sedikit pun tidak memiliki hubungan secara agama dengan keislaman, dengan Islam. Barakallahu fikum. Namun ternyata masih ada saja tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan bahwa kita ini sama saja. Sama saja ibarat orang melihat sebuah gunung atau sebuah bukit. Dia bisa melihat ujung atau puncak dari gunung tersebut dari arah barat, dari arah barat, dari arah utara atau dari arah selatan. Sama saja. Dia bisa mendaki gunung dan bukit tersebut dari arah yang berbeda. Yang penting barakallahu fikum tujuannya sama. Barakallahu fikum. Dalil-dalil, permainan-permainan akal yang mereka gunakan untuk membenarkan apa yang mereka yakini, bahwa tidak boleh mengkafirkan dan menyatakan bahwa mereka harus sebagai orang-orang kafir, wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Walaupun orang-orang seperti ini yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin, baik dari kalangan Yahud wan Nasara, barakallahu fikum, tidak pernah melakukan kesyirikan, atau dia sangat konsisten dengan ajaran-ajaran, barakallahu fikum, yang diharuskan di dalam Islam, kewajiban-kewajiban, akan tetapi dia terjatuh di dalam akidah seperti ini. Ana walhamdulillah ma indi syirkun, kata dia, saya demi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kesyirikan, akan tetapi saya tidak mau mengkafirkan seorang pun dari orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Maka orang yang mengatakan demikian, kita katakan kepada mereka, barakallahu fikum, anta ma'araftad din, pada hakikatnya engkau itu tidak paham dengan agama ini. Wajib bagimu untuk mengkafirkan orang-orang yang telah dinyatakan sebagai kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kamu untuk mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau harus untuk berlepas diri dari akidah dan keyakinan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang beliau, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Barakallahu fikum. Atau mensahihkan keyakinan mereka atau sebagian dari akidah mereka yang terang-terang dan secara jelas bahwa itu adalah akidah kufur. Barakallahu fikum. Ragu saja tidak dibenarkan, apalagi sampai membenarkan akidah dan keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Maka akidah atau keyakinan orang yang meyakini hal-hal demikian yang kita sebutkan ini, maka dia telah kafir dan keluar dari keislaman. Kemudian yang keempat, man ya'taqada anna ghayra hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsana min hukmihi akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Kemudian pembatal yang keempat dari pembatal-pembatal Islam, barang siapa yang meyakini bahwa ada dari selain ajaran Nabi Muhammad itu lebih sempurna daripada ajaran Nabi Muhammad, bahwasanya selain dari ajaran Nabi Muhammad itu lebih baik dan lebih sempurna dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia meyakini bahwa hukum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu lebih baik daripada hukum, bahwasanya hukum selain dari ajaran Nabi Muhammad itu lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang yang lebih mementingkan hukum-hukum tauhid daripada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini telah kafir. Barakallahu fikum. Yang keempat ini pembahasannya adalah tentang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, atau kurang lebihnya demikian. Dia berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meyakini bahwa berhukum dengan hukum selain Allah itu mubah, boleh, dan dia mengatakan bahwa boleh-boleh saja bagi siapapun untuk berhukum dengan hukum Allah atau dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, yang jelas hukum tersebut menyelesaikan permasalahan bagi mereka, selama hukum tersebut bisa menyelesaikan permasalahan, tidak mengapa kita berhukum dengan hukum apa saja, baik hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun hukum selain dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwa antara hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama saja dengan hukum selain dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka barakallahu fikum, ini merupakan sebuah keyakinan yang sangat mengkafirkan. Ini merupakan keyakinan yang sangat menyesatkan. Maha suci Allah, kalau sampai di antara kita ada yang menyamakan hukum yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan hukum-hukum tauhid tersebut sama derajatnya dengan hukum Allah, permasalahan kita berhukum dengan hukum Allah itu tujuan atau hikmahnya bukan hanya sekedar menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya sekedar menyelesaikan permasalahan, dan tentu kita meyakini dengan berhukum dengan hukum Allah itu akan menyelesaikan permasalahan, dan tiada yang lebih sempurna daripada hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barakallahu fikum, itu hanya sebatas hikmah dan barakallahu fikum dan keutamaannya, tapi tujuan yang paling utama bukan hanya sebatas menyelesaikan permasalahan, akan tetapi adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sebatas untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi tujuan utama berhukum dengan hukum Allah itu adalah beribadah dengan menerapkan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu menerapkan hukum selain Allah merupakan perbuatan syirik. Menerapkan hukum selain dari hukum Allah merupakan perbuatan syirik dan merupakan syirkun fit ta'ah. Syirkun fit ta'ah dan syirkun fil hukum. Kesyirikan dalam hal ketaatan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. apakah mereka memiliki tandingan-tandingan para syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu-sekutu tersebut sejajar dan sebanding dengan Allah, yang mana sekutu-sekutu tersebut syara'u lahum minad-din, mensyariatkan bagi mereka dalam hal agama ini, malam ya'zam bihillah, padahal itu semua tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan Allah menyebutkan juga di dalam surat Al-An'am, apabila kalian taat kepada mereka, sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Taat kepada hukum mereka dan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bagian dari orang-orang musyrikun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, bagaimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam tasyri', di dalam hukum dan di dalam ketaatan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jal, ila qawlihi subhanahu amma yushrikun, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menyebutkan bahwa perbuatan mereka ini adalah perbuatan syirik. Ketika ayat ini didengar oleh Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi yang ketika itu dia baru masuk Islam, dan sebelumnya beliau adalah seorang Nasrani, beliau bertanya kepada Nabi SAW, lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka wahai Rasul, kami bang umat Nasara tidak beribadah, tidak berdoa, tidak memohon dan tidak meminta kepada barakallahu fikum, dan tidak sujud kepada ruhban, pendeta-pendeta ataupun para ulama mereka. Kami tidak melakukan demikian wahai Rasul, tidak beribadah kepada mereka wahai Rasul. Jadi Adi bin Hatim mengira bahwa ibadah hanya sebatas doa atau yang semisal dengannya, dan Adi bin Abi Hatim belum paham ketika itu bahwa berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari kesyirikan, merupakan bagian beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Naam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisa, bukankah yuhilluna ma harramallah fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naam, dan kalian pun ikut menghalalkan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya mereka mengharamkan sesuatu yang Allah haram, yang Allah halalkan, dan kalian pun ikut juga mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sebelumnya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, naam, para sahabat memahami, termasuk Adi bin Abi Hatim, bahwa ketaatan, taat kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, atau berhukum dengan hukum selain Allah merupakan kesyirikan, melakukan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal, dan merupakan kesyirikan dalam hal ketaatan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan dan menyebut perbuatan mereka ini sebagai perbuatan syirik. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka lakukan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, falladhi yaqul innahu masawa kafirun, Dan orang yang mengatakan bahwa antara hukum Allah dengan hukum selain Allah itu sama derajatnya dan tingkatannya, sama-sama boleh, maka dia telah kafir. Wa asyaddu minhu man yaqul. Dan lebih parah lagi dari orang-orang yang mengatakan innal hukma bighairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah. Berhukum dengan hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum daripada berhukum dengan hukum Allah, maka ini lebih parah lagi, menjadikan hukum selain Allah lebih mulia dan lebih tinggi na'am daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, falladhi yaqul annasu ma yuslihu lahum ma yasluhu lahum al-yawma illa hadhil anzimah wa ma yasluhu lahum asy-syar'u ma yutabiqu li hadzal zaman. Dan orang yang mengatakan bahwa manusia pada zaman sekarang ini lebih pantas dengan undang-undang atau hukum-hukum yang bukan dari hukum-hukum Allah. Mereka tidak pantas lagi untuk berhukum dengan syariat agama. Syariat agama ini sudah tidak cocok dan sudah tidak layak untuk diterapkan pada saat sekarang ini. Wala yusawiru al-hadarah. Tidak sesuai dengan kemodern barakallahu fikum pada zaman sekarang ini. Ma yasluhu illa tahkimal qawanin. Sudah enggak layak lagi dan tidak pantas lagi. Sudah tidak relevan lagi kecuali dengan hukum undang-undang yang dibuat oleh orang-orang kufar tadi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dia meyakini bahwa hukum selain dari hukum Allah itu lebih baik dan lebih utama daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih jelas lagi kekufurannya. Orang yang mengatakan hukum Allah itu sama dengan hukum selain Allah itu saja kafir, apalagi dia meyakini bahwa hukum dari selain hukum Allah itu lebih utama daripada hukum Allah Azza wa Jalla. Amma idza hakama bighairi ma anzalallahu li hawa fi nafsihi. Adapun orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah karena hawa nafsu atau karena kebodohan, karena dia bodoh atau karena hawa nafsu, wa huwa ya'taqidu, padahal pada dasarnya dia meyakini anna hukmallahu wal haq. Dia meyakini bahwa hukum Allah itu adalah sebuah kebenaran dan itulah yang harus dan wajib dan lebih utama. Akan tetapi dia berhukum dengan hukum selain Allah karena hawa nafsu. Naam, dia tidak meyakini antara hukum Allah dengan hukum selain Allah itu sama, dan juga tidak meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih utama daripada hukum Allah. Hanya saja dia berhukum dengan hukum selain Allah karena hawa nafsu atau karena dia bodoh. Naam, maka orang seperti ini sama dengan orang yang melakukan dosa besar, sama dengan orang yang melakukan dosa. Fahadza fa'ala kabiratan min kaba'iriz dzunub wa dzalika kufrun duna kufrin. Maka orang yang seperti ini ibaratnya adalah orang yang melakukan dosa besar, salah satu dari dosa besar, dan ini bukanlah perbuatan kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, dia tidak meyakini demikian, bahwa hukum Allah, ada hukum selain dari hukum Allah itu lebih utama daripada hukum Allah. Dia tidak meyakini hal demikian. Akan tetapi dia berhukum dengannya karena hawa nafsu. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada syariat. Naam, dan dia mengorbankan keyakinannya dalam hal ini. Maka barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dia tidaklah keluar dari keislaman dan dia sama saja dengan orang yang melakukan dosa seperti meninggalkan sholat, minum khamar, mencuri, atau perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Inilah yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang tidak senang atau benci dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, walaupun dia beramal dengannya, dia tidak suka dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak suka dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Dia tidak suka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka tidak suka dengan apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, sehingga amalan mereka tertolak. Nah, walaupun dia mengamalkannya, dia meyakini bahwa syariat-syariat ini membelenggu. Syariat barakallahu fikum yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membelenggu, apalagi terhadap kaum wanita. Nah, jilbab yang disyariatkan dia benci. Barakallahu fikum. Memelihara jenggot, entah syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hukumnya wajib ataupun sunnah. Naam, dan dia tidak, dan dia membenci dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut, maka dia telah kafir wal'iyadzu billah. Naam. Dan secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ahbata a'malahum, dalilnya di sini, yang menyebabkan amalan mereka tertolak. Setiap orang yang benci dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak suka, tidak senang dengan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risih mata dia melihatnya. Tidak suka, dan dia berupaya untuk mengeluarkan orang-orang tersebut dari majelis-majelis mereka. Maka ikhwani fiddin, perbuatan ini mengkhawatirkan. Andai kata dia benci, padahal setelah jelas bahwa ini adalah merupakan amalan atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, telah sampai kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, akan tetapi dia tidak suka dengan ajaran tersebut, wal'iyadzu billah, maka dikatakan oleh Syekh, dia telah kafir, keluar dari keislaman, wal'iyadzu billah. Kemudian yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabillahi au iqabihi kafara, barang siapa yang mengolok-ngolok ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-ngolok balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang menjalankan syariat ini, atau mengolok-ngolok akibat dari hukuman, akibat atau hukuman dari orang-orang yang melanggar syariat ini, dia olok-olok dan dia jadikan sebagai permainan. Syariat Rasul dia jadikan sebagai permainan. Balasan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah dijadikan sebagai permainan. Hukuman yang juga disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah dijadikan sebagai bahan permainan, diolok-olok, maka ini merupakan perbuatan kufur yang bisa wal'iyadzubillah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sama saja seperti yang kita sebutkan tadi, apakah ajaran tersebut hukumnya itu wajib sunnah ataupun sunnah, seperti memelihara jenggot, memakai pakaian di atas mata kaki, barakallahu fikum, kemudian menggunakan jilbab, cadar dan yang semisalnya. Naam, dia jadikan sebagai bahan olok-olokan. Orang-orang yang melakukan tersebut dihina dan diolok-olok, sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang yang murtad pada zaman Nabi SAW, yang mana sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Dia mengolok-ngolok sebagian dari agama Allah. Dia mengolok-ngolok para sahabat yang banyak melakukan sholat, yang banyak barakallahu fikum membaca Al-Quran, dia olok-olok. Ma ra'ayna min ha'ula arghabu butunan wala ajbana indal liqa. Kami tidak melihat dari selain mereka orang-orang yang lebih tamak perutnya, lebih rakus perutnya, dan lebih penakut. Barakallahu fikum, ketika berjumpa dengan musuh mereka mengolok-olok sahabat Nabi SAW yang melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut, sehingga turun sebuah ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian beralasan lagi, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wal'iyadu billah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.